السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين فلا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mendulang nikmat Allah Azza wa Jalla setelah kita menunaikan sebuah tugas yang besar, kewajiban yang tinggi di hadapan Allah Azza wa Jalla, salat maghrib secara berjamaah. Kita mencoba setelah amalan besar ini untuk membuka amalan besar pula melalui majlis at-tadzakur wat-tanasuh, melalui majlis saling bertegur sapa, saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati. Karena keutamaan sebuah perkumpulan di sebuah majlis ilmu terlalu banyak bilangkum melalui hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya apa yang disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah menginginkan buatnya kebaikan, siapapun, laki-laki atau perempuan, anak kecil sampai orang tua, apakah dia berkulit hitam, berkulit putih, dan bagaimanapun statusnya di dalam hidup, jika Allah Azza wa Jalla menginginkan dan membukakan buatnya kebaikan, Allah Azza wa Jalla menjadikan dia faqih, berilmu tentang agama Allah Azza wa Jalla. Kembali saya mengingatkan kalimat faqih di dalam hadis ini adalah orang yang belajar ilmu agama dan mengamalkan apa yang telah dipelajarinya, mengamalkan apa yang telah diilmuinya, seberapapun ilmunya. Maka di saat dia mengamalkan apa yang telah dipelajarinya dari ilmu agama, maka inilah sesungguhnya orang yang disebut dengan faqih atau difaqihkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bantuan dan pertolongannya untuk selalu berada dalam ketaatan. Selesai membangun ketaatan, kita ditolong dan dibantu kembali oleh Allah Azza wa Jalla untuk melakukan ketaatan yang keberikutnya. Karena inilah yang menjadi pesan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di saat ujian-ujian hidup silih berganti datang. Di saat fitnah-fitnah itu menghempas kehidupan, maka Nabi alaihi salatu wasallam berpesan dengan pesan agar kita umatnya selamat menghadapi ujian dan cobaan hidup itu. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, badiru bil a'mali fitanan kaqit'i al-lailil mudhlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradhim minad dunya. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, bersegeralah kalian, cepat, jangan nunda-nunda. Bersegeralah kalian, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, untuk melakukan amal-amal saleh. Kenapa? Karena akan datang fitnah-fitnah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, bagaikan potongan malam gelap, sulit seseorang untuk bisa menerka dirinya selamat atau tidak. Sulit seseorang menerka dari mana didatangnya ujian dan cobaan itu. Bisa saja ujian itu datang dari harta bendanya, ujian itu datang dari istrinya, ujian itu datang dari anaknya, ujian itu datang dari kedudukan dan posisinya. Semuanya itu adalah ujian yang kita tidak pernah tahu kapan dan dari mana datangnya. Segenap saudaraku kaum muslimin, oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam memberikan sebuah kiat, jalan keluar untuk kita bisa selamat dari fitnah, bergulir fitnah itu. Apa kata Rasul alaihi salatu wassalam? Bersegeralah kalian untuk beramal, berkarya baik di muka bumi ini. Pesan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena Nabi alaihi salatu wassalam telah menyebutkan sebuah akibat pedih dan pahit, kenyataan yang terjadi di muka bumi ini. Di pagi hari seseorang beriman, karena besar dan dahsyatnya fitnah dan ujian itu, di sore hari dia menjadi kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu sebaliknya kata Rasul alaihi salatu wassalam, di sore hari dia beriman, tetapi di pagi harinya dia menjadi orang yang kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan beliau alaihi salatu wassalam menyebutkan, yabi', dia melelang agamanya, dia melelang keyakinannya, dia melepaskan apa yang dia tahu dari kebenaran, apa yang dia tahu dari ilmu agama ini, dilepaskan, dilanggar, karena ingin memperoleh secuil duniawi, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Setiap orang akan bisa terkenai oleh ujian dan fitnah itu. Tapi mari kita bersama-sama mewujudkan di dalam hidup pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pertama, agar kita segera, jangan tunda-tunda. Di saat kita terjatuh di dalam kesalahan dan dosa, maka bentuk amal soleh yang kita harus lakukan dan segera membuka selebar-lebarnya pintu taubat. Jangan sampai kita menunda nanti. Jangan sampai kita mengatakan nanti di saat tua. Maka di saat kita terjatuh di dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan, maka bentuk amal soleh yang kita buka di saat itu, yaitu segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, membuka pintu taubat selebar-lebarnya. Jangan menunda. Karena kita tahu bahwa dosa itu akan bisa beranak pianak. Dosa apabila tidak segera ditutup dengan taubat akan melahirkan dosa baru lagi. Tidak bertaubat, lahir dosa yang keberikutnya. Tidak bertaubat, lahir dosa yang keberikutnya. Adzanbu yaksibut danba. Dosa yang tidak kemudian ditutup dengan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla akan menghasilkan, akan melahirkan dosa yang keberikutnya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, ini adalah salah satu contoh betapa sering seseorang karena tidak mau menutup dosanya dengan kemaksiatan kepada Allah, tidak mau menutup dosanya dengan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, maka dari dosa-dosa itu akan nampak pelelangan terhadap agamanya. Dia mengerti kalau itu haram, tetapi dia langgar. Dia mengerti kalau itu adalah tidak boleh, dia melaksanakannya secara sembunyi-sembunyi. Maka ini adalah barakallahu fikum akibat dosa yang tidak segera ditutup dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, contoh yang lain. Di saat Allah Azza wa Jalla membukakan di depan hidup kita ini pintu-pintu kebaikan, jangan sekali-kali menunda. Kalau tidak ada alasan yang syar'i untuk meninggalkannya, karena tidak ada yang akan langsung mengambil alih kesempatan dan peluang untuk beramal soleh kalau kita tidak mempergunakannya, kecuali lawan kita yang setiap saat mengintai dan mencari kelemahan dan lobang-lobang untuk kemudian dia memasuki kita, merusak kita. Itulah syayatin dengan berbagai macam bentuk bisikan-bisikannya. Maka di saat seorang muslim dan muslimah menyegerakan diri untuk membuka amal-amal soleh, terhimpit jalannya, terjepit barakallahu fikum langkah-langkahnya untuk kemudian menggoda, menjatuhkan, membisikkan berbagai macam bentuk kejahatan di dalam itu. Mari kita pegang pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Pesan kelulusan di dalam hidup, pesan keberhasilan di dalam hidup, sekaligus pesan sebuah kemenangan di dalam hidup untuk bisa lolos dari berbagai macam ujian dan cobaan, lalu kemudian bisa memetik hasil kelulusan itu di saat kita masuk ke liang lahat dan di saat kita menghadap Allah Azza wa Jalla dalam pertanggungan amal kelak di sisinya. Oleh karena itu, semoga apa yang kita lakukan pada sore hari ini, malam ini, diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Diberkahi adalah Allah Azza wa Jalla membantu kita untuk mengamalkannya, lalu kemudian menjadikan untuk memperbaiki kerusakan dan kejelekan akhlak yang ada pada diri kita. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, menyambung pembicaraan yang telah lewat terkait dengan keimanan kita kepada terbaik utusan Allah Azza wa Jalla, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sikap kemuliaan dan keagungan jangan sampai pudar dalam perjalanan waktu yang jauh dari zaman beliau. Yang kita maksud pudar itu adalah kita acuh tak acuh untuk menyambut ajakan dan seruan pilihan Allah Azza wa Jalla sebagai utusannya ke tengah-tengah hambanya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sikap di dalam hidup yang harus kita buktikan di hadapan pengutusan Allah, manusia yang terbaik di dalam hidup, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terangkum dalam satu, ta'atuna fima amara. Nampak ketaatan kita terhadap segala yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ta'atuna, ketaatan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketaatan kepada beliau adalah ketaatan yang bersifat mutlak. Berbeda dengan ketaatan kepada selain beliau, apakah dia kepada seorang alim, ulama, waliullah, atau mungkin seorang sahabat, atau yang semisalnya. Maka ketaatan kepada mereka-mereka ini selain beliau disebut dengan ketaatan yang muqayyadah, terbatas dan terikat. Apa batasannya? Batasan dan ikatannya selama mereka memerintahkan kita kepada ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di saat itu kita wajib mentaatinya. Tapi siapapun dia selain Nabi kita alaihi salatu wassalam, menyuruh kita untuk melanggar aturan agama, menyuruh kita untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, maka kita tidak boleh mentaatinya walaupun dia adalah orang yang paling besar jasanya di dalam hidup kita ini. Kedua orang tua kita, atau mungkin guru-guru dan ustadz-ustadz kita, atau mungkin orang yang lebih lagi alim-alimnya kita yang telah membimbing. Kalau dia mengajak, menyeru, memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, maka tidak ada kewajiban taat sedikit pun. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliqi. Tidak ada kewajiban taat kepada siapapun dari makhluk ini selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari hamba ini siapapun dalam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ma'asyiral muslimin yang saya hormati, terangkumnya satu, di saat kita ingin menjadi terbaik, menyambut utusan Allah Azza wa Jalla, yaitu ta'atuhu fima amara, mentaati utusan tersebut apa yang dia perintahkan. Ini pertama. Yang kedua, sebagai bukti penerimaan kita yang tulus dan ikhlas terhadap utusan terbaik Allah Azza wa Jalla ke tengah-tengah kita, yaitu wa tasdiquhu fima akhbara, membenarkan segala apa yang beliau informasikan dari berita-berita, kendatipun berita itu adalah persoalan yang ada di alam gaib, selama riwayatnya itu benar dari Nabi alaihi salatu wassalam, maka kita harus mengingat selalu firman Allah Azza wa Jalla, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak berucap keluar dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berita masuk akal atau tidak masuk akal, diterima berita itu oleh umat atau ditolak, sesuai dengan budaya, adat atau tidak sesuai, maka kita wajib untuk membenarkan segala apa yang diinformasikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang beliau bawa, apa yang beliau perintahkan, apa yang beliau informasikan, benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di saat kita mendustakan beliau, berarti kita mendustakan yang mengutusnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang kedua. Sikap yang ketiga yang harus kita buktikan kalau kita ingin menjadi orang yang jujur dalam menerima utusan Allah Azza wa Jalla, terbaik manusia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga adalah wajtinabu ma naha anhu wa zajara, menjauhkan diri, meninggalkan apa yang beliau larang dan beliau cegah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kalau kita ingin bahwa kita ini benar-benar jujur mau menjadi menerima utusan Allah Azza wa Jalla, terbaik manusia, yang dia tidak akan mendustakan, yang dia tidak akan mengada-ngada, yang dia tidak akan berucap yang keluar dari hawa nafsunya, semuanya adalah wahyu Allah Azza wa Jalla. Maka kita tidak boleh, di saat kita diperintahkan olehnya, kita banyak alasannya, banyak uzur yang kita ungkapkan di dalam hidup, di saat kita dipanggil oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat, untuk bekerja, untuk berkorban, untuk berkarya, banyak alasan yang kita munculkan, alasan ini, alasan itu, bahkan sampai seseorang mengalahkan pengutusan Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya karena tidak sesuai dengan adat istiadat. Bukankah itu adalah sebuah kejahatan dalam pandangan agama? Kalau sampai kita menyingkirkan utusan Allah Azza wa Jalla karena apa yang dibawa oleh utusan itu tidak sesuai dengan adat yang berlaku di kampung, di desa atau di masyarakat kita, lalu kita tinggalkan utusan Allah Azza wa Jalla tersebut, apa yang dibimbingkan, lalu mengangkat apa yang kita sebut adat istiadat, sebuah kekeliruan yang sangat besar, wahai saudaraku kaum muslimin. dan tidak pantas hal itu akan terjadi pada diri orang yang benar-benar beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau sampai kita menyingkirkan bimbingan beliau, arahan beliau dengan alasan budaya dan ajaran nenek moyang kita, lalu kita tendang apa yang beliau bawa, kita buang jauh-jauh tuntunan dan bimbingan utusan tersebut, maaf-maaf, bukankah pantaskah kalau sikap kita ini, saya dan segenap saudaraku, dianggap ini kurang ajar? Kalau sampai kemudian kita maaf-maaf mengedepankan budaya atau ajaran nenek moyang dibanding dengan bimbingan utusan Allah Azza wa Jalla, bahwa ini adalah pelanggaran yang sangat besar sesungguhnya. Atau mungkin, tidak menutup kemungkinan, terjadi pada diri saya dan segenap saudaraku kaum muslimin, yaitu mengangkat petuah dari guru kita, ustadz kita, alim kita, ulama kita, atau waliullah yang menyelisihi tuntunan, bimbingan, perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Kita tinggalkan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, lalu kita ambil bimbingan guru kita yang bertentangan dengan bimbingan beliau. Maaf-maaf, bukankah ini adalah kesalahan dan sikap yang tidak tepat dan salah? Maaf-maaf kalau bahasa kasar, ini kurang ajar namanya. Kalau sampai membuang utusan Allah Azza wa Jalla, jangan terjadi pada diri kita wahai saudaraku kaum muslimin. Kalau kita benar-benar ingin merealisasikan bentuk keimanan kita kepada Rasul alaihi salatu wassalam, ini yang ketiga, menjauhi segala apa yang beliau larang dan beliau cegah. Dan yang terakhir, sikap keimanan kita kepada utusan Allah Azza wa Jalla, wa alla yu'badallahu illa bima syara'ah. Kita tidak boleh melakukan pengabdian, ibadah, pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tidak boleh mewujudkan ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla tanpa melalui tuntunan dan syariat beliau alaihi salatu wassalam. Karena beliau diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk membimbing dan memberitahukan perkara-perkara yang dengannya seseorang bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau digelari sebagai Abdullah wa Rasuluh, sebagai hamba Allah. Ubudiyah beliau kepada Allah Azza wa Jalla adalah bentuk ubudiyah yang paling tinggi, satu. Yang kedua, bentuk ubudiyah beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Allah adalah ubudiyah yang paling sempurna. Ketiga, bahwa ubudiyah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berada dalam puncak kelurusan dan kebenaran tata cara berubudiyah kepada Allah. Itu yang beliau telah ajarkan. Tidak ada satu pun yang beliau tinggalkan dan masih tersisa. Maka jikalau kita benar-benar beriman kepada utusan Allah Azza wa Jalla, jangan menerima buatan-buatan cara melakukan pendekatan diri yang tidak dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah gambaran kebenaran di dalam mewujudkan keimanan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kita sudah merangkum di dalam hidup empat perkara ini, kita bisa meyakinkan melalui ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, engkau adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Satu. Yang kedua, bahwa engkau adalah hamba, orang yang paling dekat bantuan dan dengan pertolongan, paling dekat dengan bantuan dan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Ketiga, bahwa engkau adalah seorang hamba yang akan mampu merealisasikan kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Engkau menjadi orang yang paling lurus di dalam hidup ini. Kalau kita benar-benar mewujudkan keimanan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan terbaik manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Di antara ulama kita mencoba mengungkapkan sebuah kenyataan yang terjadi sekarang ini. Di saat seseorang menyampaikan ayat Al-Quran atau hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang mengajarkan hanya berdoa kepada Allah, hanya meminta kepada Allah Azza wa Jalla, mereka mengatakan di antara umatnya Rasul alaihi salatu wassalam ada yang kemudian mengatakan ini adalah ayat-ayat Wahabiyah. Ini adalah hadis-hadis Wahabi. Di saat ayat Al-Quran dibacakan berbicara tentang tauhidullah, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, haramnya kita untuk melakukan penyekutuan kepada Allah Azza wa Jalla di dalam hidup, maka maaf-maaf, ayat tadi tertuduh sebagai ayat-ayat Wahabiyah. Hadis-hadisnya tertuduh menjadi hadis-hadis Wahabi. Allahu Akbar. Apa yang dimaukan? Apa yang dimaksud? Di saat ada orang yang menyampaikan akidah dan tauhid di tengah umat, berbenah, meluruskan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, orang tersebut tertuduh juga menjadi Wahabi. Istilah dari mana kata Wahabi itu? Kalau kita melihat, belajar nama-nama Allah Azza wa Jalla, ternyata di antara nama-nama Allah itu adalah Wahhab, Sang Pemberi. Kalau yang dimaksudkan ini adalah ayat-ayat Wahabi, adalah sebuah anugerah dan pemberian Allah yang Maha Wahhab. Benar, bagus, tepat, karena itu adalah pemberian Allah Azza wa Jalla. Kalau itu yang dimaksud. Tetapi kalau yang dimaksud keberikutnya, sebuah istilah yang dipakai oleh orang-orang Inggris penjajah negeri kita ini, untuk menanamkan ketidaksukaan dan kebencian terhadap kaum muslimin, terhadap dakwah kepada akidah dan tauhid. Kalau istilah itu yang dimaksud, berarti ini adalah sebuah penjajahan. Menyebarkan ungkapan para penjajah agar muslimin terselalu dalam penjajahan kekafiran. Kalau itu istilah itu diambil dari lisannya bangsa Inggris untuk kemudian mengadu domba kaum muslimin dengan dakwah akidah dan tauhid, maka tentu tidak pantas hal itu dipakai oleh orang-orang Islam. Mereka pakai itu karena kekhawatiran dan ketakutan munculnya orang-orang yang berakidah dan bertauhid, karena bertekuk lututnya bangsa Persia dan Romawi di saat mereka menjadi sebuah kerajaan superpower kejahatan di saat itu, tunduk di bawah kaki tangan, di bawah kaki para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajmain, karena mereka adalah orang-orang yang berakidah dan orang-orang yang bertauhid benar kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka tahu bahwa itu adalah sebuah kemenangan. Jangan sampai terulang lagi muncul orang-orang yang berakidah dan bertauhid di tengah-tengah umat Islam. Oleh karena itu, mereka melakukan adu domba dengan istilah ini antara muslimin dengan muslimin. Mereka tepuk tangan. Muslimin yang kemudian perang, menghabisi, membunuh mereka-mereka yang dikatakan Wahabi itu. Barakallahu fikum. Mari kita bangun kembali, wahai saudaraku kaum muslimin. Hilangkan dan lenyapkan, jangan ada istilah-istilah orang kafir untuk kemudian melecehkan dan mencela serta menghadang dakwahnya para nabi dan rasul, agar umat ini menjadi merdeka di dalam hidup dengan akidah dan tauhidnya, menjadi orang yang tidak akan tunduk dan patuh kecuali kepada Allah Azza wa Jalla, orang yang menjadi terbaik di muka bumi ini dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka merdeka sesungguhnya. Maka tidak ada yang mengembalikan penjajahan hidup itu kecuali kesyirikan sebagai dosa yang paling besar kepada Allah Azza wa Jalla, dan dosa mengada-ngada dalam urusan agama. Berikutnya, kemaksiatan-kemaksiatan. Kita harus memerangi semuanya itu. Membantu pemimpin-pemimpin kita, para pemerintah kita, kita bantu. Aparatur negara, kita bantu untuk memerangi kejahatan besar di dalam hidup, yaitu kejahatan yang muncul dari diri kita sendiri karena perbudakan yang dilakukan oleh iblis dan bala tentaranya. Maka jikalau ada penolakan dari diri kita dengan belajar akidah dan belajar tauhid, maka mereka yang ingin merusak negeri kita, mereka yang ingin menghinakan anak negeri ini, mereka tidak mampu berbuat apa-apa. Kalau anak negeri ini benar-benar merdeka hidupnya, kemerdekaan itu di atas keyakinan akidah yang benar dan ketauhidan yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menjadi anak-anak negeri yang berjuang untuk negeri kita, walaupun orang tidak mau melirik perjuangan kita, dan kita tidak mau